terakhir kita berpisah untuk selamanya. Takkan ku ungkit semua, ku coba untuk terima. Gelap hatiku karenamu, telah tinggalkan aku. Cintaku dan cintamu takkan lagi menyatu. Sekuatku dan semampu bar pedot to, Dad? Oh, iya, Bang. Ya wis sing sabar wae. Oh, gitu. Sekilas ku melihatmu menetes air mataku, teringat di saat itu bercanda tawa denganmu. Tak ada lagi kata sayang dari mulut manismu. Tak ada lagi yang menyapa di pagi hariku. Hanya berteman sepi, tak ada sosokmu lagi yang dulu selalu di sisi menemani. Dan tak lagi sekarang engkau di hati, mengerti dan pahami kisah cintaku ini. Pengganti buang saja cinta ini, bila rindu telah menepi, kau telah hancurkan aku dan meninggalkanku. Bila memang takdir kita berpisah untuk selamanya, takkan ku ungkit semua, ku coba untuk terima. Buang saja cinta ini, bila rindu telah menepi, kau telah hancurkan aku dan meninggalkanku. Bila memang takdir kita berpisah untuk selamanya, takkan ku ungkit semua, ku coba untuk terima. Bila memang takdir kita berpisah untuk selamanya, takkan ku ungkit semua, ku coba untuk terima.